Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid. Kita di pertemuan yang lalu masih di bab yang ke-13, babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Terakhir kita telah membaca penjelasan dari Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi dalam membantah mereka yang menyatakan, yang meyakini atau mengklaim, mengakui bahwa para wali itu mampu dan bisa bertindak, berbuat di alam semesta ini, baik saat mereka hidup ataukah bahkan setelah mereka meninggal. Mereka mampu untuk berbuat menyelamatkan orang-orang yang meminta penyelamatan, memberikan rizki, mengatur beberapa hal dari alam semesta ini, yang mana kita ketahui bahwa ini seluruhnya hanya dimampui oleh Allahu Rabbul Alamin. Hanya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata dalam mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, mengatur, memiliki dan menguasai alam semesta ini. Allah tidak memiliki penolong, pembantu dalam mengatur alam semesta ini. Seluruhnya tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang memiliki kehendak sendiri. Membantu di sini dalam artian memiliki tasarufat sendiri yang bersendiri dengan pengaturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang memerintahkan, Allah yang mentakdirkan apa yang ada di alam semesta ini. Para malaikat menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan. Maka beliau membantah dan menjelaskan kebatilan apa yang mereka akui tersebut. Sampai pada perkataan beliau, pendapat atau ucapan mereka bahwa para wali mampu bertindak setelah mereka meninggal, ini kata beliau, fahuwa asna'u wa abda'u minal qawli bittasarufi fil hayati. Ini lebih jelek dari pendapat atau dari perkataan mereka, para wali itu mampu atau memiliki kewenangan dalam bertindak semasa hidupnya. Lalu beliau menyebutkan beberapa nas dari Al-Quran, demikian pula hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika seorang itu telah meninggal, telah terputus aktivitas dan amalannya, dia tidak lagi mampu melakukan sebuah amalan, baik kebaikan ataukah kejelekan. Dia hanya tinggal mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat, tidak mampu membuat amalan yang baru untuk diri sendiri, fadlan an ghairihi, lebih-lebih lagi untuk membantu ataukah melayani orang lain, maka sangat tidak mampu. Lalu beliau rahimahullah Al-Halabi Al-Hanafi mengatakan, wa amma i'tiqaduhum, qala al-mu'allif rahimahullah qala, lalu beliau melanjutkan, wa amma i'tiqaduhum anna hadhihi tasarrufati lahum minal karamat, adapun keyakinan mereka, orang-orang yang meyakini keyakinan kesyirikan tadi, bahwa tindakan-tindakan tersebut, perbuatan-perbuatan para wali tadi yang bisa berbuat meskipun telah meninggal, itu termasuk karomah mereka. Termasuk karomah, sehingga mereka ketika meninggal pun masih bisa berbuat, masih bisa membantu, menolong, memberikan rizki, mengatur, menyelamatkan, melindungi dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah, keyakinan ini, fahuwa minal mughalafah, ini termasuk kesalahan, ini termasuk kebatilan, mengada-ngada. Li'annal karamata syai'un min indillah yukrimu biha awliya'ahu, karena sesungguhnya karamah itu sesuatu dari Allah, artinya apa yang Allah berikan untuk hambanya, yukrimu biha awliya'ah, yang Allah muliakan para walinya dengan karamah tersebut. La qasdalahum fihi wala tahaddi, mereka tidak mampu meniatkan untuk memunculkannya, tidak mampu menyengaja untuk mendatangkan karamah tadi. Itu Allah yang berikan tiba-tiba, bukan kehendak mereka semata memunculkan karamah-karamah tadi, sehingga dia bisa kapan saja memunculkan karamah dia sekehendaknya. Tidak, itu semata-mata terjadi, berlaku dengan izin dan ketetapan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, tanpa pemiliknya mampu menghindarkan diri atau menyengaja dan mendatangkan dengan sendirinya. Tidak mampu mereka. Wala tahaddi, dan tidak dapat ditantang. Wala kudrata wala ilma, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mewujud nyatakannya ketika mereka menginginkan, dan tidak memiliki ilmu kapan dan bagaimana karomah itu bisa mereka miliki. Tidak bisa diilmui, tidak bisa dipelajari. Pelajaran ilmu untuk mendatangkan karomah tidak bisa. Datangnya tiba-tiba, Allah yang menjadikannya, menetapkannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut perkataan beliau ini, perkataan beliau Asy-Syaikh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi terkait dengan penjelasan la qasdalahum fihi wala tahaddi, permasalahan adamut tahaddi wala tahaddi ini, yang sahih kata para ulama dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah bahwa tidak demikian kondisinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitab An-Nubuwat sebagian cetakan jilid 1 halaman 138 beliau menyatakan wa minan nas man farraqa baina mu'jizatil anbiya wa karamatil awliya bifurukin dha'ifah. Di antara orang-orang, di antara manusia ini ada orang-orang yang membedakan, man farraqa, orang yang membedakan baina mu'jizatil anbiya, antara mu'jizatnya para nabi, wa karamatil awliya, dengan karamahnya para wali, bifurukin dha'ifah, dengan perbedaan-perbedaan yang lemah. Mereka menyebutkan beberapa perbedaan, namun di antara perbedaan yang disebutkan itu lemah. Mitlu seperti qaulihim al-qara qauluhum al-karamatu yukhfiha sahibuha. Seperti perkataan mereka, karamah itu disembunyikan oleh pemiliknya. Tidak ditampakkan. Ini lemah. Karena ada nas yang ada riwayat yang menyebutkan bahwa terkadang pemiliknya menerangkannya, menampakkannya, tidak menyembunyikannya. Lalu beliau melanjutkan, au al-karamah la yutahadda biha. Ataukah pendapat perkataan mereka bahwa di antara pembeda antara mukjizat dengan karamah al-aulia, mukjizat nabi dengan karamah para wali, adalah karamah itu tidak ditantang. Beda dengan mukjizat, mukjizat ditantang. Ya. Nah, bisa ditantang dan mendatangkan. Nah, seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditantang, ya, untuk melawan tukang sihir dan seterusnya. Ah, kata mereka, karoma itu tidak bisa ditantang. Artinya datangnya tiba-tiba, tidak bisa ditantang sebelumnya. Nah, ini lemah. Perkataan tidak bisa ditantang ini lemah. Ya. Nah. Lalu kemudian Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan beberapa, ya, bantahan, lalu menyebutkan beberapa riwayat. Di antara beberapa karomah yang diriwayatkan, ya, bahwa ada yang pemiliknya menampakkannya, ya. Nah, seperti Ala ibn al-Hadrami, Izharil Ala ibn Abdul al-Hadrami, nah, al-Mashya al-Ma. Seperti Al-Ala ibn al-Hadrami, ya, beliau seorang yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi kota Bahrain, ya. Nah, beliau menampakkan al-mashy 'alal ma, berjalan di atas air suatu ketika. Nah, kisah ini disebutkan wa idharu Umar mukhatabati Sariyah 'alal mimbar Naam. Demikian pula ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu menampakkan berbicara kepada pasukan perang ketika beliau di atas mimbar, ketika beliau lagi berkhutbah, tiba-tiba ditampakkan kepada beliau, ya, beliau artinya beliau melihat pasukan yang diutus dalam kondisi kesulitan, terdesak oleh serangan musuh. Lalu di mimbar tersebut beliau menyeru, ya sari al jabal, ya sari al jabal, wahai pasukan gunung, gunung, yakni berlindung kalian ke gunung, naik ke gunung. Nah, subhanallah, suara beliau dalam riwayat tersebut sampai kepada pasukan yang di medan pertempuran. Akhirnya mereka naik ke gunung dan mereka terselamatkan dari hantaman, penyerangan ataukah desakan dari musuh kaum musyrikin saat itu. Nah, mereka pulang lalu menceritakan bahwa mereka mendengarkan suara Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kisah ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menyebutkan isnaduhu jayyid wa hasan. Sanadnya jayyid. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah juga menyebutkan, ya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa kisah yang ditampakkan oleh pemiliknya, sehingga lemah pendapat yang mengatakan bahwa karoma itu tidak ditampakkan. Kemudian lalu beliau menyebutkan juga beberapa contoh pemilik karoma itu ditantang untuk mendatangkannya, ya, seperti yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika meminum racun. Nah, ketika meminum racun disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, namun dijelaskan oleh Syekh Bukhari hafizahullah, kisah ini ada dua jalur namun ada kalam padanya, ada pembicaraan terkait dengan sanadnya. Ada kisah yang lain disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, wakal gulam alladhi ya'ti rahib wa taraka sahir. Demikian pula kisah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahih, kisah tentang seorang anak, seorang pemuda yang diminta oleh sang raja untuk belajar ke tukang sihir agar bisa menggantikan tukang sihirnya yang telah tua. Lalu kemudian di tengah perjalanan ia bertemu dengan rahib dan kemudian tertarik dan belajar ilmu agama dengan rahib tersebut. Al-muhim, terjadi kisah, ya, ketika ia melempar, ia menemukan sebuah hewan yang besar yang menghalangi jalan manusia, ya, lalu kemudian ia mengambil batu dan melempar. Naam, sebelum ia melempar batu, ia kemudian berdoa atau mengatakan, meminta kepada Allah untuk ditunjukkan, ya, apabila perkara si rahib tadi, urusan si rahib itu adalah benar dan itu yang diridhai, maka matikanlah hewan tersebut. Lalu kemudian ia melempar dan hewan itu pun mati, musnah. Nah, ya. Lalu kemudian ia pun menampakkan, ya, ini juga salah satu kisahnya, ketika ia menampakkan untuk membunuh diri sendiri, ya, dengan meminta, ya, dengan meminta kepada si raja tadi ketika mereka telah berusaha membunuh si pemuda ini tapi tidak mampu, ya, lalu kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan manusia ke tanah yang lapang dan menunjukkan kepada mereka cara untuk membunuh dirinya sendiri dengan menyebut bismi rabbil gulam, dengan nama Rabbul Gulam. Lalu kemudian terjadi apa yang terjadi, ia pun meninggal dengan panah yang diarahkan kepadanya, tetapi kemudian memberikan dampak baik, di mana masyarakat yang menyaksikannya mereka pun berbondong-bondong beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya mereka menyembah kepada raja tersebut. Nah, lalu kemudian mereka beriman. Nah, ini ditampakkan karomah tadi. Setelah sebelumnya ia dibunuh, tidak mampu untuk dibunuh, ya. Nah, lalu kemudian ia menampakkan cara untuk membunuhnya di hadapan manusia. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan qad yutahadda, karomah itu terkadang bisa muncul ketika ditantang. Ini seluruhnya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wala qudrata wala ilma, dan karomah tersebut tidak ada seorang yang menguasainya dan memiliki ilmu tentangnya. Karomah tidak bisa dipelajari. Karomah tidak mampu hamba ini untuk mendatangkannya secara langsung sekehendaknya. Kama fi kisati Maryam binti Imran wa Usaid ibn Hadir Fudair wa Abi Muslim al-Khawlani. Seperti kisah ya Maryam binti Imran, yakni yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Imran, kullama qala ta'ala kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk, ya, pada mihrab, ya, di balik mihrab menemui Maryam, lalu kemudian ia mendapati telah ada rizki di sisinya, ya. Qala ya Maryam anna laki hadha, lalu ia bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan seluruh makanan ini, rizki ini? Qalat, maka Maryam mengatakan, huwa min indillah, ini datangnya dari sisi Allah, Allah yang memberikan karamah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Nah, demikian pula kisah Usaid ibn Hudair radhiyallahu ta'ala anhu, yakni ketika beliau membaca surat Al-Kahfi, ya, lalu kemudian para malaikat pun menyimak, ya, sampai turun menyimak bacaannya. Nah, ya, sehingga menimbulkan ketakutan pada kudanya. Ini disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, dan juga di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari secara ta'liq. Nah, wa Abi Muslim al-Khawlani, demikian pula kisah Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam api, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam api, lalu kemudian api itu menjadi dingin. Fasarat alaihi baddan wa salama. Lalu kemudian api itu menjadi dingin dan menyelamatkan dia. Nah, namun kisah ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Beliau menyebutkan riwayat ini mursal, ada terputus sanadnya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa contoh yang beliau sebutkan rahimahullah terkait dengan bahwa perkataan mereka bahwa para wali itu, orang-orang yang telah meninggal itu memiliki karomah sehingga mereka bisa bertindak, bisa berbuat meskipun telah meninggal, ini batil. Perkataan ini perkataan yang batil, sebab karomah itu tidak bisa disengaja untuk didatangkan semasa hidup, apalagi telah meninggal. Ya, tidak ada ilmunya untuk bisa dipelajari dan bisa diajarkan untuk bisa diterapkan. Nah, ini seluruhnya datang dari Allah, Allah yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ketika mereka meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dengan keyakinan bahwa orang-orang yang telah meninggal itu termasuk para wali yang bisa berbuat, yang bisa bertindak meskipun telah meninggal, maka keyakinan ini batil dan perbuatan mereka meminta kepada orang yang telah meninggal tersebut adalah tergolong kesyirikan, syirkul akbar. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalam. Qala rahimahullah, wa amma qawluhum fayustaghasu bihim fi syada'id fahadha aqbahu mimma qablah wa abda. Adapun perkataan mereka bahwa mereka para wali tadi bisa dimintai pertolongan yang sifatnya segera, istighatsah, pada kondisi sulit, pada kondisi sengsara, fahadha aqbah mimma qablah, ini lebih buruk lagi dari yang sebelumnya dan lebih abda, lebih baru. Limusadamatihi qawlahu jalla zikruh, karena keyakinan ini berbenturan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul muttara idza da'ah wa yaksifus su wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma Allah. Bukankah hanya Dia yang bisa menjawab, bisa mengijabahi orang yang terdesak, orang yang tertimpa kesulitan, kesusahan, jika ia berdoa kepadanya, kepada Allah, dan dialah Allah yang mampu menyingkap, menghilangkan kesulitan itu, kejelekan tadi, dan dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi ini. A ilahun ma Allah, apakah ada ilah yang lain bersama Allah yang kalian sembah? Padahal dialah Allah satu-satunya yang menyelamatkan kalian ketika kalian terdesak, yang menghilangkan kesusahan itu dari kalian, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mengatur, mengurusi, ya, menjalankan aktivitas dalam kehidupan dunia ini, di muka bumi ini. Kalian yang bertindak, kalian yang berbuat, membangun, bercocok tanam, ya, nah, dan seterusnya dari aktivitas di dunia, Allah yang menguasakan itu kepada kalian. Bahkan hewan-hewan ditundukkan, hewan-hewan ternak ditundukkan untuk kalian, untuk manusia ini. Allah yang menundukkannya. A ilahun ma Allah, apakah ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Kul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan lautan dan daratan dan lautan? Siapa yang menyelamatkan kalian? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menyelamatkan manusia ini dari kesulitan mereka. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na, lalu beliau sebutkan beberapa ayat yang berada semakna dengan ini. Summa qal, lalu beliau melanjutkan, fa innahu jalla dzikruhu qarara annahu al-kashif lidh-dhurri la ghairuhu. Lalu beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, telah menetapkan bahwa hanya Allah lah yang menyingkap, yang menghilangkan kesulitan, kemudaratan tersebut, tidak ada yang lainnya. Wa annahul mutafarrid bi ijabatil muttarin, dialah Allah yang bersendiri dalam mengabulkan, dalam mengijabahi orang-orang yang kesulitan tatkala mereka meminta dan berdoa kepadanya. Wa annahul mustaghatsu lidzalika kullihi, dialah Allah yang dimintai pertolongan yang sifatnya segera dan langsung. Wa annahul qadir ala daf'id durri wal qadir ala isalil khair, dialah Allah yang maha mampu untuk menolak berbagai kemudaratan dan yang mampu untuk memberikan berbagai kebaikan. Fahuwal munfarid bidzalik, dialah yang bersendiri dalam hal itu. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruhu kharaja ghairuhu min mulkin wa nabiyyin wa waliyyin. Apabila dia ialah yang bersendiri dalam hal itu semua, maka yang lain keluar, ya, akan dikeluarkan baik dari kalangan raja, min malikin, min malakin, dari kalangan para malaikat, para nabi ataukah para wali sekalipun. Tidak ada yang mampu, yang menduduki atau yang menggantikan atau bersama Allah dalam posisi atau tempat yang tempat tersebut sebagai satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Qala, beliau kemudian melanjutkan, wal istighatsatu tajuzu fil asbabi dhahiratil adiyah min al umuril hissiyah, dan istighatsah, meminta pertolongan yang sifatnya mendesak, darurat, segera, itu sebenarnya boleh ya pada sebab-sebab yang nampak, yang biasanya dari perkara-perkara yang hissi, yang nyata, yang bisa dilihat, bisa diketahui secara pasti, fi qitalin aw idraki aduwin aw sabu' aw ghairihi, dalam hal peperangan, terdesak oleh serangan musuh misalkan, dia boleh meminta bantuan kepada manusia yang lain, kepada teman-temannya, kepada kaum muslimin, aw idraki aduwin, atau bisa menjangkau atau menguasai musuh, ataukah hewan buas atau yang lainnya. Kaqaulihim ya lil muslimin, wahai Zaid, wahai kaum muslimin. Ketika dia meminta bantuan, ada orang di situ yang bisa memberikan bantuan kepadanya dari sesuatu yang mengancam keselamatan dia atau telah menimpanya, maka silahkan. Orang tersebut hayyun hadirun qadirun, dia hidup, dia hadir, ada di situ atau mendengarkan pertolongannya, lagi mampu memberikan bantuan kepadanya, maka silahkan. Bihasabil asbab adh-dhahirati fil fi'l, tergantung sebab-sebab yang nampak tersebut ya, maka dia bisa memberikan atau meminta pertolongan dengan perbuatan tersebut. Wa mal istighatsatu bil quwwati wat ta'tsir, adapun meminta pertolongan dengan kekuatannya atau dengan ta'tsir, mampunya untuk bertindak atau memberi pengaruh, aw fil umuril ma'nawiyyah minasyada'id, atau pada perkara-perkara maknawi yang tidak bisa dicerna oleh panca inderanya, tidak bisa dilihat, berupa syada'id, berbagai kesulitan dan kesusahan, kal marad, seperti penyakit, wa khawfil gharq, takut tenggelam, wadhik, kesempitan yang dia rasakan, wal faqr, kemiskinan yang dia alami, wa talabir rizqi, meminta untuk mendapatkan rizki, wa nahwihi, famin khasaisillah la yutlabu fiha ghairuhu, maka ini termasuk kekhususan Allah, tidak ada yang lainnya yang bisa dimintai hal tersebut. Nah, qala, beliau melanjutkan, wa amma kaunuhum mu'taqidina ta'thira minhum fi qada'i hajatihim kama taf'aluhu jahiliyatul Arab, adapun kondisi mereka yang meyakini adanya ta'thir, pengaruh yang mampu diberikan dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, ini seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah Arab dahulu, wa sufiyal juhal, dan kaum sufi yang juhal, wa yunadunahum, lalu mereka menyeru orang-orang yang telah meninggal tadi, wa yastanjidu nabihim, lalu kemudian mereka mencari pertolongan dari mereka, fahada minal munkarat, maka ini termasuk perkara mungkar. Faman i'taqada anna li ghairillah min nabiyyin aw waliyyin aw ruhin aw ghairi dhalik fi kashfi kurbatin aw qada'i hajatin ta'ziran faqad waqa'a fi wadi jahlin khatir fa huwa 'ala shafa hufratin min as-sa'ir. Maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah, baik dia sebagai nabi atau wali atau ruh atau yang lainnya, dia mampu menyingkap sebuah kesulitan, dia mampu memberikan sebuah kebutuhan dengan memberikan pengaruh karena dia sebagai nabi atau wali tersebut, sehingga dia bisa memberikan atau bertindak dalam hal-hal tadi. Faqat waqa'a, maka sungguh dia orang yang meyakini tadi, dia telah terjatuh ke dalam sebuah lembah kebodohan yang begitu berbahaya, yang amat berbahaya, dan dia telah berada di tepi jurang neraka. Wa amma kaunul mustadilina ala anna dhalika minhum karamat, adapun mereka ketika berdalilkan bahwa itu adalah karamah dari mereka, fahasya lillahi an takuna awliya'ullahi bihadihil masabah, maka hasya lillah, subhanallah, maha suci Allah, bahwa wali-wali Allah itu dipermisalkan dengan contoh semisal ini. Fahadha dhannu ahli al-awthan, ini persangkaannya para penyembah berhala, para ahlu syirki. Kada akhbar Rahman, demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, haula'i syufa'una 'indallah, ketika kaum musyrikin dahulu meminta kepada selain Allah, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal, meminta kepada bebatuan, pepohonan dan yang lainnya sebagai penjelmaan, sebagai pengungkapan ibarah dari orang-orang yang mereka anggap soleh yang telah meninggal, di mana mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah, mereka ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mana abuduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa, Allah berfirman di ayat yang lain, ucapan kaum musyrikin ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka ini yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi meyakini bahwa orang-orang yang telah meninggal, yang mereka jelmakan dalam bentuk patung, ya, Latta Uzza Manat atau Waddan Suwa Yaguth wa Ya'uq wa Nasr dan yang lainnya, itu adalah orang soleh, para wali yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, bisa menunaikan kebutuhan mereka, bisa menyampaikan kebutuhan mereka kepada Allah. Itu keyakinan kaum musyrikin dahulu. Allah berfirman, "A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahman bidhurrin fala tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun." Apakah engkau menjadikan dari selain Allah sebagai ilah, sesembahan-sesembahan? Jika Allah atakhidhu min dunihi aw aliha, apakah engkau hendak menjadikan dari selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan? Apabila Allah Ar-Rahman menginginkan kepadaku sebuah kemudaratan, maka syafaat mereka tidak mampu, tidak bisa mencukupi diriku sedikitpun. Wala yunqidhun, dan mereka tidak mampu menyelamatkanku dari apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah takdirkan berupa kemudaratan tersebut. Tidak akan mampu mereka menyelamatkan. Fa inna dzikra ma laysa min sya'nihi an-naf'u wala ad-daf'u ad-durri min nabiyyin wa waliyyin wa ghairihi ala wajhil istimdad minhu isyrakun ma Allah. Maka sesungguhnya menyebutkan sesuatu atau apa saja yang bukan termasuk kewenangannya, bukan termasuk hak urusannya dalam hal memberikan manfaat atau menolak madarat, baik yang diperuntukkan itu seorang nabi atau wali atau selainnya, dalam bentuk mampu untuk bisa mewujudnyatakan apa yang ia minta tersebut, itu merupakan bentuk isyrakun ma'allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Idla qadira 'ala ad-daf'i ghairuhu, karena sesungguhnya tidak ada selain Allah yang mampu menolak itu semua. Wala khair illa khairuhu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Allah. Makhluk ini tidak memiliki hak, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkannya secara tersendiri. Qala wa amma maqaluhu, adapun yang mereka mengatakan, yang mereka katakan, inna minhum abdalan wa nuqaba wa utadan wa nujaba wa sab'ina wa sab'ah wa arba'ina wa arba' wal kutub wal ghautu lin nas, yakni istilah tingkatan-tingkatan pembagian-pembagian perwalian, ya, wali tingkatannya ini menguasai daerah, menguasai bidang tertentu, memiliki kelebihan tertentu dan berbagai hal, nama-nama mereka tadi, fahadha min mawdi'ati ifkihim, mawdu'ati ifkihim, ini termasuk bentuk mengada-ngada yang dibuat-buat oleh mereka, kedustaan yang mereka buat. Kama dzakarul qadhi al-muhaddis Abu Bakar ibn al-Arabi, seperti yang disebutkan oleh al-qadhi al-muhaddis Abu Bakar ibn al-Arabi fi sirajil muridin wa ibn al-jawzi wa ibn taymiyah, seperti yang disebutkan juga oleh Ibn al-Jawzi dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Intaha ibikhtisar, selesai secara ringkas. Nah, tinggal sedikit, nanti insya Allah akan kita sempurnakan biidnillah di kesempatan berikutnya. Ini ringkasan apa yang beliau sebutkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab, mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.